بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أصل الكدوة، كتب أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. Sungguhnya dari kesempurnaan ketaatan atau dari kesempurnaan ijtima adalah mendengar dan taat. Mendengar dan taat liman ta'amara aina, terhadap siapa yang menjadi amir terhadap kita. Walau kana abadan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak habasyi. Ini asal yang ketiga setelah beliau menjelaskan asal awal tentang ikhlas, yaitu tauhid dan lawannya syirk, wa itu diterangkan dengan sangat jelas dalam nusus Al-Quran dan Sunnah. Kemudian asal yang kedua beliau terangkan adalah ijtima dan an-nahy wal furqa. Dan dua asal ini sebagaimana yang telah kita uraikan berkaitan dengan perkara agama, kemaslahatan agama ya manusia. Nah, maka di sini diterangkan minta malil ijtima, dari kesempurnaan ijtima itu asal ketiga, mendengar dan taat kepada siapa yang berkuasa terhadap kita, siapa yang menjadi amir, apakah amir al-mu'minin maupun imara dalam skala yang lebih sempit, apakah amir pasukan ya, atau amir yang ditempatkan di sebuah daerah. Nah, kalau amirul mu'minin dia adalah pimpinan kaum mu'minin, pimpinan negara. Kalau pimpinan negara meletakkan sebagian pimpinan di daerah, seperti di masa Khulafa ya, ada pimpinan di Mekah, amir di Mekah, amir di Basra dan seterusnya, ada umaranya. Jadi kalau ada umaranya seperti ini, itu juga terhitung amir. Atau ketika diutus sebuah pasukan, maka dijadikan padanya seorang amir. Ini juga masuk dalam kategori imarah. Jelas? Jadi siapa saja yang menjadi amir bagi kita? As-sam'u wa ta'ah. Harus mendengar dan taat. Walau kana 'abdan habasyiyan. Walaupun dia adalah seorang budak habasyi. Nah, ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika para sahabat berkata, "Ausina, berwasiatlah kepada kami." Kata beliau, "Usikum bisami wa ta'ah." Ya, usikum bitaqwallah wa sami wa ta'ah. Wa in tamara alaikum abadun habasyi. Walaupun yang menjadi amir terhadap kalian adalah seorang budak habasyi. Menjadi amir di sini umum dalam mana imara yang kita sebutkan. Apakah amir sebagai pimpinan umum kaum muslimin? Ya, kalau dia misalnya seorang budak melakukan kudeta, kemudian dia berhasil berkuasa, maka dia wajib untuk didengar dan ditaati, sebab dia sudah menjadi amir kaum mukmin. Jelas ya? Atau dia sebagai amir pimpinan pasukan, sebuah pasukan dikirim dan imam umum mengangkat budak sebagai pimpinan pasukan, maka wajib didengar dan ditaati. Ya. Dan ini dari tamam ijtima, sebab ijtima yang merupakan kemaslahatan hamba itu pada dua hal. Yang pertama, pada ijtima di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan inilah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ijtima al-abdan, ya, persatuan tubuh kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Ya, di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Dan seluruh makna ijtima dalam nas-nas hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya kembali kepada dua makna ini. Jadi al-jama'ah, ijtima itu kembali kepada dua makna. Apakah bermakna jama'ah al-haq atau bermakna jama'ah al-abdan? Jama'ah di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Dan seluruh penafsiran para ulama berkaitan dengan jamaah kembali kepada dua hal ini. Ya, ada menafsirkan jamaah ijtima' adalah mengikuti para sahabat. Ada yang mengatakan mengikuti para imam yang masyhur dengan imam. Ya. Dan dia mengatakan jamaah adalah mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat. Nah, beberapa penafsiran, seluruh penafsiran ini kembali kepada mana jamaah di atas kebenaran. Dan dia menafsirkan bahwa jamaah adalah jamaah juga pemimpinan, seorang pemimpin muslim. Dan ini dua mana jamaah di dalam nusus. Yang jelas, jamaah asal yang ketiga ini diterangkan dalam Al-Quran dengan penerangan yang sangat luas. Kata penulis, "Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'ian bi kulli wajhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaran." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini. Asal ini bayanan syai'an, penjelasan yang syai'. Ya, syai' tersebar. Dha'ian yang da'i, sama artinya ya, syai' da'i. Nah, sudah merata, kalau da'i sudah merata, sudah tersebar. Bikul wajin dengan segala sisi, min anwa'il bayan, dengan bentuk-bentuk bayan. Ya. Kadang beliau sebutkan dalam bentuk wasiat, kadang beliau sebutkan dalam bentuk perintah. Ya, ini perintah ijtima', dan kadang beliau sebutkan tentang bahayanya. Dan kadang beliau sebutkan tentang siapa yang datang dan kalian sedang bersatu, maka penggal lehernya. Ya, dan kadang beliau sebutkan ijtima' tersebut itu adalah perintah kepada beliau sebagaimana diperintah, diwasiatkan kepada seorang nabi sebelumnya dengan lima perintah, maka pada beliau juga diperintahkan lima perintah. Berbagai bentuk bayan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nusus sangat banyak sekali, sunnah mutawatir. Ya, untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Nah, dan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Ini dibaca ayat ini oleh kaum muslimin. Tapi siapa memahami mana ayat? Ini menjadi masalah. Jadi Nabi menerangkannya syar'an. Syar'an itu tadi yang kita terangkan, dalil-dalilnya secara syarak. Wa qadaran maksudnya penjelasan sesuai dengan kejadian yang ada. Ya. Dan Nabi mengabarkan akan terjadi fitnah-fitnah. Dan kita sendiri di masa ini sudah berjalan sejarah, sejarah demi sejarah, orang-orang yang melakukan kudeta keluar terhadap penguasa. Walaupun yang keluar terhadap penguasa itu ada tiga jenis. Orang yang melakukan kudeta terhadap penguasa sepanjang sejarah ada tiga jenis. Jenis yang pertama adalah pencari dunia. Ya. Jenis pertama adalah pencari dunia. Yang menghendaki kemegahan dunia, kekuasaan, maka dia melakukan kudeta. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia melakukan kudeta dibangun di atas etikat, dianggap sebagai jihad, ya, memerangi penguasa yang zalim, memerangi orang-orang kafir. Dan ini dari keadaan orang-orang khawarij. Jenis yang ketiga, dari kalangan al-bubat. Dari kalangan al-bubat, mereka melakukan kudeta, ya, karena suatu alasan yang mereka anggap, ya, bukan karena meyakini bolehnya melakukan kudeta terhadap penguasa. Bukan karena meyakini bolehnya melakukan kudeta terhadap penguasa. Ini namanya bubat. Dan antum harus bedakan antara bubat dan khawarij. Beda antara dua. Ya, ingat ya, ini termasuk furuq yang penting dalam bab i'tiqad. Beda antara al-bubat, jamak bagi, dan khawarij. Khawarij dan bughat, dua-duanya melakukan kudeta terhadap penguasa. Jelas? Tapi sisi perbedaannya, kalau bughat, dia melakukan kudeta bukan karena meyakini hal itu adalah ibadah atau disyariatkan. Tapi mereka melakukannya karena alasan lain. Apa karena dendam, atau karena percekcokan, ataupun yang lainnya. Ya. Bukan karena agama. Adapun khawarij, mereka melakukan kudeta karena alasan agama. Nah, dan ini termasuk hal yang sangat disayangkan karena sebagian penuntut ilmu pun tidak pandai membedakan antara bubat dan khuruj. Ya, perbuatan bagi dan khuruj. Karena itu dalam bab fikih diterangkan, ya, qital ahli al-bagi. Ya, qital ahli al-bagi. Dan dalam penjelasan kitab ahli al-bagi dirinci antara al-bughat dan antara al-khawarij. Yang sini akan orang yang melakukan khuruj terhadap penguasa. Dan sepanjang sejarah, setiap kali ada yang melakukan khuruj, tidak pernah tercatat di dalam sejarah membawa kebaikan untuk yang melakukan khuruj. Bahkan kerusakan yang terjadi berlipat ganda di atas maslahat yang tercapai dari khuruj tersebut. Dipahami? Maka ini penjelasan sebenarnya dari sisi qadaran, ini yang diinginkan oleh penulis di sini dengan makna qadaran, yaitu kenyataan yang ada dari sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang melakukan khuruj, orang yang keluar dari mana ijtima' kemudian membawa manfaat di belakangnya, pernah tercatat hal tersebut. Dan ini cukup sebagai penjelasan yang sangat penting, ya, dan penjelasan yang sangat jelas yang mereka sendiri mendengar, ya, bagaimana kisah-kisah dan sejarah para khalifah, orang-orang yang melakukan khuruj dan seterusnya, ya, dan ternyata hanya terjadi di belakangnya kejelekan dan kejelekan. Dipahami? Kemudian kata beliau, ثُمَّ صَارَ هَذَا الْأَصْلُ لَا يُعْرَفُ إِنَّ أَكْثَرَ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ فَكَيْفَ الْآمَلُ بِهِ. Kemudian setelah itu asal ini, ya, akhirnya tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu. Ya, orang yang mengaku punya ilmu saja dianggap berilmu, tidak mengetahui asal ini. فَكَيْفَ الْآمَلُ بِهِ. Bagaimana pula beramal dengannya? Bagaimana pula beramal dengannya? Ini subhanallah terjadi di masa beliau. Dan di masa kita ini, nah, ini termasuk budaya yang dikembangkan oleh negeri-negeri kafir yang dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas demokrasi, ya. Demokrasi artinya apa? Rakyat berhukum dengan dirinya sendiri, ya, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, ya. Mereka berhukum dengan dirinya. Dan ini artinya dia menghilangkan hukum Allah. Inna hukmu illah lillah. Ya, karena itu demokrasi, demokrasi asalnya adalah kekufuran. Ya, adalah kekufuran. Yang diinginkan di dalam tuntunan syariat, ya, bukan setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya kemudian menyampaikannya. Ya, dia berpendapat boleh saja, sepanjang hal tersebut terbatas pada dirinya. Siapa yang mengarang? Ya, kalau dia berpendapat pada dirinya sendiri, tidak dia tampakkan pada orang lain. Dan tidak ada yang mengetahuinya. Tapi begitu dia tampakkan kepada orang lain, ini kaitannya dengan maslahat bersama. Kaitannya dengan maslahat bersama yang disampaikan harus dilihat benar atau salah. Ya, pengaruhnya bisa membawa kejelekan atau tidak. Di sini letak syariat, ya, merinci keadaan, ya, merinci keadaan dan kemaslahatan manusia. Ya, sampai sini, ya, karena itu apa yang dikembangkan, ya, pada hari-hari ini dalam bentuk khuruj terhadap penguasa, apakah dengan nama demokrasi atau dengan nama demonstrasi atau dengan nama kebebasan berpikir atau dengan nama kebebasan berbicara, ya, dan lain-lainnya, semuanya adalah perkara jahiliyah yang ditentang dalam syariat Islam. Nah, kemudian kata beliau al-Asrul Rabi', akhir yang keempat, ini semua usul dalam agama bahwa perkara ini harus dipahami, ya, dijadikan dasar pijakan. Al-Asrul Rabi', perkara yang keempat, bayanun ilmi wal ulama'i wal fiqh wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan ulama, penjelasan tentang fiqh dan fuqaha. Ya, maksud dari kaidah yang keempat ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau menghendaki bahwa setiap muslim harus membedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu, harus membedakan antara orang yang faqih dan orang yang tidak faqih. Dan juga dia harus mengetahui sifat orang-orang yang berilmu dan sifat orang-orang yang tidak berilmu. Dan dia harus mengetahui sifat orang-orang yang faqih dan sifat orang-orang yang ghairu faqih. Semuanya harus dia bedakan. Jelaskan di sini. Nah, ini makna yang diinginkan oleh penulis. Harus ada tafriq, harus ada pembedaan. Dan pembedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu itu sangat jelas dalam nusus Al-Quran dan Sunnah. Ya, sangat jelas sekali. Penjelasannya, ya, diterangkan dengan berbagai bentuk. Ya, kadang tersorih juga di dalam Al-Quran. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ya, ayat masyhurah dibaca dalam mushaf. Ya, sering dibaca dalam salat. Setiap Ramadan didengarkan. Ya, orang-orang membacanya di masjid. Nah, dibaca ayatnya dan diketahui, disampaikan di mimbar-mimbar. Nah, tapi apakah mereka membedakannya? Apakah mereka memahami asal ini? Nah, di sini letak masalah. Di sini letak permasalahan. Ya. Kemudian kata beliau, وَبَيَانُ مَنْ تَشَرْبَهَ بِهِمْ وَلَيْهَ مِنْهُمْ. Dan juga penjelasan orang yang serupa dengan mereka, tapi bukan dari mereka. Ya. Ini di masa beliau, ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Mengapa dirinya ahlul ilmi? Ya, serupa dengan ahlul ilmi. Ya. Mengajar, membawakan ilmu, ya, membacakan, tapi hakikatnya bukan dari ahlul ilmi. Bukan dari ahlul ilmi. Nah, dan ini termasuk asal yang banyak dilupakan di masa ini. Nah, dibedakan sekarang ini antara orang yang berilmu syariat dengan orang yang apa, ahli mesin, orang yang ahli perkebunan, ahli pertanian. Ya, memang titelnya sama semua, doktor semuanya. Ya, ada yang doktornya di ilmu syariat, ada yang doktornya di ilmu apa, perbengkelan, ada yang doktornya di perkebunan. Ya, semuanya doktor. Ya. Dan ini termasuk pengaruh jelek dari gelar-gelar belakangan ini. Ya, tidak dibedakan antara orang yang menyandang agama, orang yang mempunyai ilmu agama, dan orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Padahal dalam Al-Quran dibedakan antara hal tersebut. Dibedakan antara hal tersebut. Nah, maksudnya orang siapa saja berani berbicara tentang masalah agama. Ya, bahkan dihubungkan profesi yang dilakukan, ya, diambil hubungannya dari Al-Quran. Oh, ini diterangkan dalam Al-Quran, kaitannya begini, diinginkan begini, difasirkan kepada apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan semuanya dari arah dan pengaruh. Ya, tidak ada pembedaan antara alain, orang yang berilmu, dan orang yang tidak berilmu. Ya, harus dibedakan antara seluruh hal ini. Nah, kata beliau, wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asl fi awwal surah al-Baqarah. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan asal ini di awal surah Al-Baqarah. Min qawlihi ya bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum. Ya, dari firman-Nya, wahai bani Israil, ingatlah nikmat-Ku yang saya berikan kepada kalian. Ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim alaihi salam. Sampai firman-Nya sebelum penyebutan Ibrahim alaihissalam. Ya, mesti penyebutan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam sebut lagi ya Bani Israel. Jadi kalau disebut ya dari ayat 40 sampai 122. Ya, penyebutan tentang Nabi Ibrahim. Wa idh batala Ibrahim. Kan sebelumnya adalah ayat apa, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Nah, wattaqu yawman la tajzi nafsun sampai akhir. Jelas? Maka di antara ayat ini, di antara ayat yang pertama, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, dari situ hingga akhir. Maka disebutkan ya di antara dua hal ini sifat-sifat ahlul ilm. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya. Wa awfu bi ahdi ufi bi ahdi wa iyaya farhabun. Sebutkan dua sifat orang yang berilmu. Ifa bil ahd. Kemudian dia hanya kembali kepada Allah. Nah, ufi bi ahdi wa awfu bi ahdi ufi bi ahdi wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima apa ayatnya? Nah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takun awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati Allahi thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa la tatkumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rak'in atamuruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa lil khashin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Dari sini hanya sudah disebutkan beberapa sifat keimanan, sifat keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada Allah. Kita boleh menjual ayat Allah dengan sesuatu yang apa namanya, dengan harga yang ringan. Ya. Nah, kemudian dilarang sifat orang yang beriman menegakkan sholat, mengeluarkan zakat. Nah, kemudian mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dan bukan sekedar memerintah tidak melaksanakan, berilmu, beramal, istiara dengan salat dan kesabaran, dan punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini sudah disebutkan beberapa sifat ahlul ilm. Jadi jelas sifatnya ahlul ilm jelas. Dan mereka baca hal tersebut dari sifat-sifat ahlul ilm, orang-orangnya berilmu. Maka harus dibedakan antara hal tersebut. Kemudian kata penulis, وَيَزِيدُهُ وَضُوحًا مَنْ صَرَّحَتْ بِهِ السُّنَّةِ بِهَذَا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْكَثِيرُ الْبَيِّنِ الْوَاضِحِ لِلْعَامِ الْبَلِيغِ. Ya, kemudian ditambah lagi kejelasan. Sudah jelas, tambah diperjelas lagi oleh keterangan sunnah dari Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Ya, dalam kalam yang kathir, yang sangat banyak, al-bayyin, jelas, wadih. Wadih bagi alam al-bayyin, bagi seorang ammi yang bayyin, yang sulit sekali memahami. Kalau disebutkan, ya, keutamaan orang yang berilmu, ya, orang ammi pun senang kepada ahlul ilm. Mereka cinta kepada ahlul ilm, sebab mereka tahu kedudukannya sebagai orang yang berilmu. Ya, orang ammi pun sekaliku, dia tahu secara umum. Ya, diperdengarkan hadith-hadith tentang menuntut ilmu, mereka memahaminya. Ya, man salafa tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu dengannya, Allah memudahkan bagi jalan menuju kepada surga. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mereka paham itu. Ya, mereka memahaminya. Jadi dipuja ahlul ilm. Ya, diterangkan keutamaannya, menunjukkan harus dibedakan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Kemudian kata penulis, ثم صار هذا أغرب الأشياء. Kemudian ini pun menjadi hal yang sangat garib, yang sangat asing. وصار العلم والفقه والبدع والضلال. Dan akhirnya ilmu dan fikih menjadi bid'ah dan kesesatan. Ya, bagaimana itu? Ini beliau hikayatkan di masa beliau. Ya. Tatkala ketika disampaikan ilmu kepada manusia, ilmu yang benar itu begini. Ya. Ini bid'ah. Dihukum ini bid'ah. Ini sesat, diterangkan ilmu syariat. Mereka justru menganggap penjelasan tersebut adalah bid'ah dan kesesatan. Ilmu yang disampaikan adalah bid'ah dan kesesatan. Orang yang alim dengan ilmu kitab wa sunnah, ya, dengan tuntunan Quran dan sunnah, mereka anggap sebagai orang yang jahil, dan sebagai orang yang menentang kesepakatan, orang yang mencerca ulama. Ini yang terjadi di masa beliau. Ketika beliau berdiri menghikayatkan dan menyuruh manusia kepada tauhid, ya, mendakwai manusia untuk kembali kepada tauhid, maka orang-orang waktu itu berkata, ya, karena mereka anggap bahwa uraian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyelisih apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka, ya, orang-orang yang biasa mengajari mereka kesyirikan, dan mereka juga yang mengajari tawaf di kuburan dan lainnya pasti buku-buku fikih. Ya. Maka orang yang menasihati menjelaskan perbuatan kesyirikan ini dianggap sebagai orang yang membawa bid'ah dan kesesatan, dianggap sebagai orang yang membuat perkara baru dalam agama. Ini suatu hal yang sangat aneh. Nah, kemudian kata beliau, wasiyaru ma indahum lafzul haq bil batil. Ya. Dan memilih apa yang ada di sisi mereka, atau pilihan yang ada di sisi mereka adalah adalah menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Wasara ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala ala al-khalqi wa madahahu la yatatawwah bihi illa zindikun aw majnun. Akhirnya ilmu yang Allah wajibkan terhadap makhluknya, dan Allah puji ilmu itu, ya, mereka anggap tidak ada yang berucap dengannya kecuali seorang zindir atau orang yang gila. Jadi kalau yang melarang dari peribadatan ke kubur, datang ke kuburan wali, ya, ini penjelasan ilmu syariat. Mereka anggap ini adalah orang zindir yang melarang. Ini adalah orang yang majnun. Nah, وَصَارَ مَنْ أَنْكَرَهُ وَأَدَاهُ وَصَنَّهَا fi at-tahdhir minhu wa an-nahy an wal faqih al-alim. Dan akhirnya orang yang mengingkari ilmu yang benar, orang yang memusuhinya, dan orang yang mentasnif, mengumpulkan barisan atau apa namanya, merinci siapa yang betul ditahdhir, diperingatkan darinya, dan melarang dari orang yang seperti itu dianggap sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Dan ini semuanya adalah bentuk keterbalikan. Dan ini dialami oleh beliau di masa beliau, dan demikian pula di masa ini. Nah, di masa ini, ketika disampaikan ilmu syariat pada sekelompok manusia, ya, justru mereka, ya, mengatakan bahwa yang menyampaikan itu adalah orang yang jahil, tidak memahaminya. Nah, dia yang repot memang. Ya, sebab memahamkan orang yang jahil adalah suatu hal yang repot. Nah, itu seorang penyair berkata, wa inna ana'an an tufahima jahilan bayat umu jahlan annahu minka afhamu. Sebenarnya suatu hal yang sulit memahamkan orang yang jahil, karena kejahilannya dia mengatakan bahwa dirinya lebih paham daripada kamu. Dirinya lebih paham daripada kamu. Nah, jadi dari usul yang keempat di sini harus dibedakan antara siapa yang merupakan antara ilmu syariat dan bukan ilmu syariat. Harus dibedakan antara ahlul ilm dan selain ahlul ilm. Dan semua ini adalah terang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan di masa ini membedakan antara hal ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ya, sebab setiap kelompok ya, menganggap dirinya punya ulama, ya, punya ahlul ilm, punya dewan fatwa, punya ahli fatwa. Kalau begitu siapa yang menjadi ukuran di ahlul ilm? Maka harus ada ukuran yang jelas dalam hal ini. Dan ukurannya sangat jelas dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang diterangkan di sini oleh penulis dalam asal yang keempat ini. Nah, dan beliau sebenarnya dalam merinci asal yang keempat, setelah asal yang pertama, ya, kedua, ketiga, ini semuanya berkaitan dengan perkara dunia dan agama manusia. Kemudian dibawakan tentang asal yang keempat, tentang kedudukan para ulama, perbedaannya dengan orang yang jahil. Sebab yang menerangkan asal kedua, ketiga, pertama, kedua, dan ketiga tidak menerangkannya kecuali ahlul ilm. Ya, mereka orang yang berilmu dengan ilmu agama yang benar, itulah yang menerangkannya. Ya, dan siapa yang menerangkan tauhid, yang menerangkan bahaya kesyirikan, siapa yang menerangkan wajibnya ijtima dan bahaya furqah, siapa yang menerangkan ya, tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa dan bahaya melakukan surut terhadapnya dengan ucapan maupun perbuatan, ini dianggap sebagai manusia yang aneh. Ya, di kalangan kebanyakan orang di masa ini, dan banyak di antara mereka juga mengaku mempunyai ilmu, bahkan ada yang menghafal Al-Quran, ya, ada yang mengajar buku-buku fikih, tapi mereka sendiri mengingkari usul ahli sunnah yang sangat agung ini. Dan ini termasuk keanehan yang sangat aneh yang beliau di sini ingatkan kepada siapa yang membaca risalah beliau ini. Nah, baik. Ya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك